Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit dengan berbagai macam bentuknya. Menjenguk orang yang sakit secara umum, demikian pula menjenguk orang yang pingsan atau tidak sadarkan diri. Keutamaan juga menjenguk asybian, anak kecil. Nah, itu semua adalah perkara-perkara yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-4514. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala babu iyadatil a'rab. Qala haddathana Muhammad ibn Salam qala haddathana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddathana Khalid al-Hazza an Ikrimah an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduh faqala la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah qala al-a'rabi bal hiya humma tafur ala shaykhin kabir kayma tuziruhul qubur qala fa na'am idan. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab tentang iyadatul a'rab, menjenguk 6 orang badui. Al-A'rab ay badui. Al-Musannif di sini rahimahullahu ta'ala nawwa al-abwa fi iyadatil marda tanbihan minhu ila anna al-iyadah lil marda la takhtassu al-marad mu'ayyan aw fi'ah mu'ayyanah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini nawwa al-abwab, menyebutkan macam-macam bab-babnya, naam judul dari hadis-hadis yang dibawakan di dalam kitab ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dengan jenis judul yang berbeda-beda yang semuanya berkaitan dengan iyadatul marad, naam menjenguk orang sakit, tapi bermacam-macam. Naam menjenguk orang sakit secara umum, menjenguk orang yang pingsan, menjenguk anak kecil, dan sekarang kita akan membahas tentang menjenguk al-a'rab, orang badui. Maka di dalam penyebutan bab yang bermacam-macam dengan yang berkaitan dengan iyadatul marda ini ada tanbih, peringatan dari beliau rahimahullah bahwasannya al-iyadah lil marda, menjenguk orang sakit, itu tidak khusus untuk penyakit tertentu atau sekelompok orang tertentu saja. Nam, tidak khusus untuk penyakit ini dijenguk. Penyakit yang lainnya tidak dijenguk. Atau nam alfi'ah mu'ayyanah, sekelompok manusia harus dijenguk, adapun kelompok yang lain tidak. Nam, semuanya adalah dalam keadaan sama, tidak ada perbedaan. Apapun jenis penyakitnya, itu semuanya hukumnya adalah sama, sunnah dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang sakit, nam dari kalangan kaum muslimin, itu disunnahkan dan disyariatkan untuk menjenguk. Mereka punya hak yang sama. Al-ba'idu, nam yu'adu kama yu'adul qarib wal jiran. Orang yang jauh, nam mungkin yang tidak kita kenal, dia juga berhak untuk dijenguk sebagaimana al-qarib, orang yang dekat atau tetangga, dia juga dijenguk. Walau kana al-A'rab, meskipun dia adalah orang Badui. Lalu siapa mereka al-A'rab? Al-A'rab adalah humul ladzina yaskununa al-bawadi wa la yastautinuna al-mudun. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di al-bawadi, lembah-lembah. Naam, yang mereka tidak menetap di suatu tempat, di kota, desa atau yang semisalnya. Naam, mereka tinggal berpindah-pindah, tidak berbaur dengan manusia, sehingga di antara sifat mereka orang-orang Badui itu adalah orang-orang yang keras, naam, jauh dari ilmu. Ini di antara keadaan mereka orang-orang Badui. Meskipun keadaan mereka demikian, mereka juga naam berhak untuk dijenguk ketika mereka dalam keadaan sakit, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Badui. Beliau membawakan hadis di sini dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari beliau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'udhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masuk menemui orang Badui, ya'udhu, dalam naam keadaan beliau sedang menjenguknya, menjenguk orang Badui yang sakit tersebut. Maka di dalam lafaz ini, dari apa yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, mengandung faedah, ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu tentang tawadhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat tawadhu, rendah hati. Naam, beliau tidak sombong. Beliau mudah bergaul dengan siapa saja, tidak merendahkan orang lain yang di bawahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyempatkan diri untuk menjenguk al-A'rab, orang Badui. Dan juga sebelumnya Nabi SAW menjenguk sahabatnya yang pingsan tidak sadarkan diri, atau sebelumnya juga diantara yang menunjukkan tawadhu, sifat rendah hatinya Nabi SAW, beliau juga menjenguk as-sibyan, ay anak kecil. Faqala, kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas, ketika itu Nabi SAW mendoakan kepada Badui tadi, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. La ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. La ba'sa al-ba's, yang dimaksudkan di sini adalah maknanya adalah asyiddah wal masyaqqah. Asyiddah wal masyaqqah. Rasa susah, keadaan yang genting dan keberatan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, asyiddah wal masaqah, maksudnya adalah la ba'sa 'alaik ai annahu sayazulu 'anka bi idznillah, bahwasanya rasa sakit ini itu akan hilang darimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa 'alaik, tidak mengapa, hendaknya engkau bersabar, ini hanya ujian yang sementara, musibah yang memang Allah berikan kepadamu, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah juga akan mengangkat musibah penyakit ini dari dirimu. La ba'sa 'alaik, tidak mengapa. Tahurun insyaallah. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu insyaallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tahurun maknanya adalah tathirun wa kafarah lidzunubik, ayu tahiru wa yukaffir khotayak. Tahur maknanya adalah tathir wa kafarah. Penyakit ini adalah sebagai tathir, pembersih, wa kafarah, penghapus bagi dosa-dosamu. Naam, dengan adanya penyakit ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirimu dari kesalahan dan dosa, wa kafarah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapuskan kesalahanmu dengan sebab naam adanya penyakit ini. Maka sabda Nabi alaihi salatu wasalam di sini, tahurun fahuwa ikhbarun minhu bidzalik la du'aun. Makna ai maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahurun di sini adalah merupakan bentuknya adalah ikhbar ai pengkhabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengkhabarkan kepada badui tadi, memberitakan kepada seorang badui yang sedang dijenguknya tadi bahwasannya penyakit yang sedang dideritanya itu adalah tathirun wa kafarah, penyakit tersebut sebagai pembersih dosa dan penghapus kesalahan. La doa, bukan maknanya adalah doa semoga Allah mengampunimu atau semoga Allah membersihkan dirimu, tidak, bukan maknanya doa, tapi maknanya adalah ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengkhabarkan kepada badui tadi, "Nam, enggak apa-apa kamu sakit, sekarang bersabar." Ini adalah bentuk penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan pembersihan dirimu dari kesalahan dan dan kemaksiatan. Ini maknanya, bukan merupakan doa. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelahnya, insyaallah. Naam, insya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka penyebutan insya Allah di sini maknanya adalah li ajli tabarruk bi dzikriha wa tafwidun lillahi taala. Insya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz insya Allah maknanya adalah untuk mengambil barakah dari Allah Subhanahu wa taala li ajri tabarruk, dalam rangka mengambil mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan perkara atau urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan dari penyakit ini, musibah dan ujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu dzikrul masyiah huna lit ta'liq ma lam yajza wa lam yatasakhat. Atau bisa jadi juga makna dari penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz insyaallah ini adalah taklik, adalah alasan. Penyakit yang sedang kau derita, musibah yang sedang kau rasakan dari adanya penyakit ini itu bisa menjadi tathir, menjadi pembersih dosa, wa takfir dan penghapus kesalahan. Malam ya jaza wa lam yatasakhat, ketika engkau tidak mengeluh, ketika engkau tidak marah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadamu. Ini yang dimaksudkan dengan apa yang beliau sabdakan dari lafaz insyaallah. Kemudian berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala al-a'rabi, berkata badui tadi setelah dia didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan kepadanya, la ba'sa alaik tahurun insyaallah, tidak mengapa. Ini adalah bentuk penghapusan dosa dan pembersihan kepada dirimu insyaallah. Badui tadi menjawab, bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuzirul kubur. Badui tadi menjawab, bal hiya humma tafur. Bagaimana enggak mengapa? Bentuk pembersihan yang bagaimana? Maksudnya badui tadi menyangkal, tidak menerima apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang dia rasakan bal hiya humma tafur. Bahkan ini adalah penyakit demam yang tinggi. Tafur maknanya ai tauli, demam yang sangat tinggi. Ini demam yang parah. Panas yang tinggi yang aku rasakan. Bagaimana engkau mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa? Ini maksud dari badui tadi. Terlebih ala syaikhin kabir, yang menimpa orang yang sudah tua. Karena badui tadi dia sudah lansia, sudah berumur tua, sehingga ma'ruf keadaan ketika orang tua dalam keadaan sakit, tentu dia merasakan tubuhnya yang sangat payah, tidak sebagaimana orang yang muda ketika dia sakit, tidak seberapa rasanya. Akan tapi ketika orang itu sudah tua, sudah menjadi syekhun kabir, tentu ketika dia tertimpa dengan suatu penyakit, tentu akan merasakan kesusahan dan kepayahan. Makanya badui tadi, karena jauhnya dia dari ilmu, dan dia tidak mengenal agama, kecuali hanya sedikit, maka dia menjawab dari apa yang telah diucapkan oleh Nabi SAW, dengan ucapan, bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir. Ini adalah demam yang tinggi, penyakit yang sangat, yang menimpa orang yang sudah tua, kaima tuziruhul kubur, yang akan menghantarkan dirinya ke kuburan, akan membawa dirinya kepada kematian. Disebutkan di dalam lafaz yang lain, kaima di sini dengan lafaz hatta. Kaima ay hatta tuziruhul kubur. Sehingga penyakit demam yang tinggi tadi, penyakit yang parah tadi, mengantarkan naam dirinya kepada kuburan. Ay hatta tuziruhul kubur, wa makna ziarah huna, ay aziarah bighairi ikhtiyari. Ziarah dengan tanpa pilihannya. Adukhulul kubur dukhulal mautal ladhina yukbarun. Atau dia akan dimasukkan ke dalam kubur sebagaimana al-mauta, orang-orang yang meninggal, dia dimasukkan ke dalam, dia masuk ke dalam kubur dalam keadaan dikuburkan. Ini ucapan al-Arabi, seorang badui tadi yang dia jauh dari ilmu agama, tidak tahu apa yang seharusnya dia ucapkan ketika mendapatkan doa dari saudaranya. Hendaknya dia seharusnya mengamini dan bersabar ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Tapi badui yang sudah tua ini dia tidak mengatakan demikian, bahkan mengatakan bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuziruhul kubur. Nah, ini adalah penyakit demam yang tinggi, penyakit demam yang parah yang menimpa orang yang tua, yang mana akan menghantarkan dirinya ke kuburan, ayat kepada kematian. Qala fa na'am idzan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa na'am idzan. Jika begitu, iya. Memang demikian. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa na'am idzan di sini ada memiliki dua kemungkinan, imma du'aun alaih minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ini adalah doa kejelekan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk naam badui tadi. Kalau memang demikian, naam itu yang akan terjadi. Mungkin kau akan naam meninggal karena penyakitmu ini. Au annahu yusaddiqu qawla dzalikal a'rab. Atau kemungkinan yang kedua, naam khabaran amma ya'ulu ilaihi amruh. Bisa jadi ini adalah pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang perkara yang sedang dialami Pak Badui tadi, bahwasannya dia akan merasakan kematian, kamal dananta, keadaannya sebagaimana yang kau duga. Karena Badui tadi tidak memiliki kesemangatan, tidak memiliki nam rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang ada pada dirinya adalah al-ya'as, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya itu didasari dari dalam keadaan orang badu yang dia jauh dari ilmu agama, yang tidak mengenal ilmu agama, sehingga dia mengatakan perkataan yang demikian. Dan asyahid dari hadis yang kita baca ini jelas, yaitu beliau Nabi kita Muhammad s.a.w. menjenguk mereka al-a'rab, orang-orang badui. Dan tentunya perkara ini adalah perkara yang disunnahkan, sehingga menjenguk orang yang sakit itu tidak dibedakan apakah dia ada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kenal, atau orang yang dekat atau orang yang jauh. Selama dia muslim, itu memiliki hak yang sama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. 6. Ini hadis yang kita ambil, bisa kita ambil pada pertemuan sore hari ini. Adapun penjelasan Asy'ari insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.